Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma. Wa ta'lima. Wa tadhakkura. Wa tadhkira. Wa nafa'a. والانتفاء والإفادة والاستفادة والحثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد بجاه نبي محمد بكرامة نبي محمد بمعجزة نبي محمد. اغفر ذنوبنا يا الله, اغفر ذنوبنا يا الله. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa hadirin wal hadirat ya Rabb, yang hadir malam ini ya Allah. Ampunilah segala dosanya, tambangkan segala urusannya, bukalah pintu rezekinya ya Allah. Yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah, yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah, yang salatnya kurang sempurna sempurnakan ya Allah, yang salatnya masih tertinggal sempurnakan ya Allah. Astaghfirullah min tarkis salah, astaghfirullah min taqsir fi salah ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Pada kedua orang tua kami berilah kami kesabaran, berilah kami kesabaran ya Allah, berilah kami kesabaran minta ampun kepada-Mu ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah, yang ujian luluskan ya Allah. Jadikan cita-citanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Saya teringat seorang kiai berbicara dengan saya dulu. 2006 ya. Sekarang 2014, sudah berapa tahun berarti? 8 tahun. Sudah 8 tahun. Saya minta doa kepada beliau supaya dakwahnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri kemudahan oleh Allah. Cuma beliau ngomong, beliau berbicara kepada saya, suatu saat nanti, itu 8 tahun yang silam ya, suatu saat nanti mungkin tempat tidak akan nampung, parkiran akan sulit kalau semakin banyaknya jamaah. Padahal waktu itu baru antara 20 orang. Mungkin omongan kiai tersebut 8 tahun yang silam. Sekarang kita mengalami ya, pengajian sudah tidak muat. Ini pun pernah dialami oleh Habibana Mundir, pemimpin besar Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpindah-pindah dari masjid ke masjid, hampir berapa masjid. Kalau saya melihat riwayatnya hampir 4 masjid. Tidak nampung, pindah lagi. Sampai sekarang istiqamah di Masjid Al-Munawwar. Dari Pancoran. Semoga tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf ya karena memang tempatnya tidak nampung, jadi mungkin ibu-ibu terlalu sempit, tapi insyaallah ini sebagai saksi kelak kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah duduknya kita menjadi saksi di hadapan baginda Nabi Muhammad. Duduknya kita betul-betul diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 5 tahun yang akan datang sudah enggak nampung lagi pondok pesantren di Banul Hidayah. Tapi insya Allah masih akan ada jalan. Semoga dengan banyaknya jamaah menjadikan banyaknya kemanfaatan. Semoga dengan banyaknya hadirin hadirat, doanya satu, minta kepada Allah. Semoga semuanya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak jadikan orang yang maghrur, orang yang selalu tertipu, orang yang merasa berbangga diri, orang yang merasa sudah benar, orang yang merasa sudah cukup. Na'udzubillah min dalik. Dengan kita hadir pengajian, antum merasakan tambah khusyuk, tambah ta'zim dengan orang tua, tambah tidak banyak omong, omongannya tambah dijaga, tambah akhlak, tambah takut kepada Allah. Yang biasanya sholatnya kurang sempurna, biasanya kadang-kadang sholat subuhnya kesiangan, kadang-kadang tidak sholat. Semoga dengan hadir pengajian, pelan-pelan, bertahap, semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali meneruskan ajaib peristiwa daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab kita ingin mendapatkan keberkahan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau thumma urija ilbina ila sama'is sabi'ah. Beliau sudah sampai ke langit yang ketujuh. Di situ ada Nabi Abuna Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Nabi pertama, yakni langit pertama beliau temui Nabi Allah Adam alaihis salam. Langit yang kedua beliau temui Nabi Allah Isa, juga Nabi Allah Yahya. Langit ketiga beliau temui, di sini ditekankan Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihis salam. Langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihis salam. Langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa Kalimullah alaihis salam. Yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma dhahaba ibi ila sidratil muntaha. Fa idzan waraquha ka adhanil filah wa idza samaruha kalkilal. Kemudian beliau naik menuju Sidratil Muntaha. Falamma ghasyaha min amrillah ma ghasyata ghayyarat ay talawanat bi alwanil mukhtalifah. Fama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan ataha min husniha. Beliau naik ke Sidratil Muntaha, dilihat tempat yang sangat maha luas sekali. Di sini bukan, di sini ka'adhanil fila, yakni fi syakli wal fil kibar, ya betul-betul suatu apa namanya seperti kuping gajah, sangat besar sekali, memang bentuknya sangat besar sekali yang tidak bisa dilampaui oleh mata memandang. Wa idza samaruhu kal kilal ay anyatun minal fakhar yushribu minha. Jadi apa namanya ya, digambarkan sesuatu tempat yang sangat mahal luas. Falafama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan ataha min husniha. Ada beberapa warna macam-macam yang berbeda-beda yang manusia tidak ada pun yang bisa untuk menyatakan atau bisa sanggup untuk membayangkan keindahan daripada Sidratil Muntaha. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa auha Allahu fa akha Allahu ilayya ma auha. Fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailatin. Fa nazaltu ila Musa alaihi salam. Fa qala ma farada Allahu rabbuka ala ummatika. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa auha Allahu mangkonyukani wahyu sapa Allah ilayya marang insun. Maing perkara auha kang wis paring wahyu sapa Allah. Fa farada mangkang fardhu akan sapa Allah alayya ing atase ingsun 50 salatan fi kulli lailatin wa yaumin. Fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam saben dina sewengi. Yang pertama diwahyukan oleh Allah, yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni puas salat selama jumlahnya 50 waktu. Fanazaltu ila Musa. Kemudian beliau menuju Nabi Allah Musa alaihissalam. Berarti langit keberapa? Keenam. Turun ke langit yang keenam. Bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Faqala Nabi Allah Musa berkata, ma faraduka rabbuka ala ummatika. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Berapa dan jumlahnya berapa? Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu, mendika kanjeng Nabi 50 shalah. saya diwajibkan untuk melakukan 50 waktu sholat. Faqal qala irji ila rabbika was'alhu at-takhfifa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik, balik lagi kamu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, temui Tuhanmu. Yas'aluha at-takhfif, minta diringankan. Subhanallah ya. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam setiap syariat yang beliau lakukan, tidak ada apapun yang memberatkan. Kalaupun perkara itu berat, itu khusus buat Rasulullah. Rasulullah mewajibkan tahajud. Rasulullah mewajibkan sesuatu yang terkadang wajib bagi Nabi Muhammad, tapi tidak diwajibkan kepada umatnya. Saking apa? Saking sayangnya Kanjeng. Sampai urusan siwak. Laula an asuka ala ummati la amartuhum bis siwak. Ning ora karena melas karo umat aku, ora bakal tak wajibakan siwak. Makanya siwak merupakan sunnah. Jadi semuanya Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan, semuanya betul-betul dalam diri beliau ada rahmatan lil alamin. Coba misalkan Kanjeng Nabi langsung terima 50 waktu. Kulolan panjenengan pan apa sih? Laka ngaji. Ngaji dari jam 8 sampai jam 10 masalah. Misalkan 50 waktu. Berapa menit? Setiap menit kita sholat terus. Padahal dalam satu jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 50 waktu, hampir setiap menit kita melakukan sholat. Boro-boro pan ngaji. Boro-boro pan turu duit. Boro-boro pan sekolah. Boro-boro pan kerja. Langka sama sekali. Fungsi 5 waktu be masih jaluk kurang. 5 waktu kadang-kadang masih ana sing gelem ninggal sholat. Na'udzubillah min. Dalam, makanya saya sering katakan dimanapun majelis Isra Miraj saya hadiri, sholat harga mati, tidak bisa ditawar. Siapapun dia, tidak raja, tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak presiden, tidak menteri, tidak bupati, tidak camat, tidak lurah, tidak RT, kullu, semuanya sholat harga mati, tidak bisa ditawar. Kecuali perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Mereka memang orang-orang perempuan yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di dalam sisi itu, perempuan dikatakan naqisun fil aqli wa naqisun fid din. Perempuan itu kurang dalam agamanya. Kenapa? Karena ada masa-masa mereka-mereka, ibu-ibu, mbak-mbak meninggalkan sholat. Tapi meninggalkannya sholat pun bukan karena maunya dia, memang diperintah oleh Allah. Malah wajib. Kalau sholat haram. Haram ya. Orang sholat, ada sholat yang haram. Contoh sholatnya orang yang tadi, sholatnya orang haid nifas. Atau sholat sunnah ba'da sholatul asli. Kecuali sholatul mayit. Kita masalah ada mayit meninggal ba'da sholatul asar. Kita sudah sholat asar. Boleh kan kita melakukan sholat asar? Boleh. Atau kita mau sholat qobo. Beb, kalau ada orang, dia masalah sudah balik, merasakan sudah balik. Yakin bahwa sudah balik. Umur 15 tahun. Beb, aku sembahyang mulai umur 20 tahun, beb. Sekarang umur saya 25 tahun. Dari mulai umur 15 sampai umur 20, aku ora kenal sing aran salat. Kayak anyar-anyaran nembe aku gelem sembahyang. Bagaimana kewajiban dia? Wajib dia mengqadhai salat tadi. 5 tahun diqadha, beb. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak perlu semacam itu. Gampang carane. Caranya pripun? Untuk sementara jangan melakukan sholat sunnah dulu. Kecuali bangsa sholat taraweh atau sholat silahkan ya. Tapi lebih utamakan kalaupun tengah malam melakukan sholat-sholat wajib yang dia tinggalkan. Caranya pripun? Contoh, ana wong umur 15 tahun orang sholat. Sampai umur 20 tahun. Berarti kewajiban dia tinggalkan 5 tahun. 5 tahun. Satu hari itu 5 rokaat. 5 waktu, bukan 5 rokaat, 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Dalam satu hari 5 waktu. Sedangkan dia tidak sholat 5 tahun. Bagaimana saya mengkodohinya? Tidak perlu satu hari dengan sholat langsung 10 waktu. Atau duhur 10 rokaat. Duhur sampai sewu, sampai orang perlu. Tapi ada niat untuk mengkodoh. Gimana caranya? Setiap waktu sholat itu duhur masalah. Sekarang Anda sudah mulai sholat. Tapi ingat, saya dulu pernah tidak sholat ini mulai umur 15 tahun. ikhtiar minta kepada Allah untuk apa? Melakukan sholat. Caranya gimana? Sholat duhur. Usalli fadhal duhur arba rakaat imam makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai salam. Assalamualaikum. Jenengan berdiri. Sholat duhur lagi. Usalli fadhal duhri qada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 4 rakaat. Kemudian asar. Sholat asar. Boleh enggak Habib? Kan habis sholat asar enggak boleh melakukan sunnah lagi. Boleh. Tatkala sholat qada. Usalli fadhal asri. Tadi yang asli sudah selesai, kemudian melakukan sholat yang setelah salam. Usalli fadhal asri qada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maghrib, isya, subuh terus dilakukan. Selama 5 tahun, berarti setiap sholat 2 kali 2 kali. Selama 5 tahun, 5 tahun yang kita tinggalkan mulai umur 15 tahun sudah terpenuhi dengan kita melakukan sholat qada. Bagaimana tatkala kita sudah meninggal? Makanya maaf ya, sebenarnya walaupun ini sekedar qaul, di kampung-kampung kan ada yang namanya fidyah. Fidyah siapa, Bib? Orang yang sudah meninggal, biasanya dia bersedekah beras. Ada 2 kintal, 3 kintal. Tinggal melihat dia sholatnya berapa hari, berapa tahun. Saya kemarin hadir satu orang meninggal. Kalau saya, maaf ya. Kalau saya dipanggil Bib, ada untuk bayar fidyah, Bib. Lebih baik jangan manggil saya, lebih baik ustad-ustad yang lain aja. Sebab kalau kayaknya orang patia enak. Ya, engkau cucuk-cucuk oleh berasnya seprapat, selawe kilo oleh selawe kilo, masih ada yang berhak ya, lebih berhak. Tidak ada masalah, dilakukan tidak ada masalah. Saya pernah ke Brebes, saya tanya, yang meninggal umur berapa tahun? 75 tahun, Beb. 75 tahun, iya. Berasnya ada berapa? Antara 3 kintal atau berapa. Loh, ini dia pernah meninggal sholat? Enggak pernah, Bib. Sholat terus. Karena dia hidupnya di pesantren sampai tua, sampai dia jadi seorang kiai. Kiai lah, dia kiai lah. Saya manggilnya kiai ya. Itu sholat terus, Bib. Tapi untuk ikhtiyatan, hati-hatinya anak-anak apa, keturunannya, dia bayar fidyah. 3 kintal kalau enggak salah. Cuma keadaannya gini, prakteknya itu misalkan ana wong 10 niku kula niat sedekah kangge salate fulan bin fulan, puter maning. Ning ana wong 10 berarti ya diputer sampai kadang-kadang sampai 2 jam muter-muter beras diuruk-uruk. Atau dimain nganggo apa tali plastik yang muter. Bagaimana hukum tersebut? Enggak ada masalah. Biniat sedekah bukan berarti secara langsung untuk mengganti salat yang tertinggal ya. Ada qaul, sebab sholat itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah siapa? Ibadah yang tidak bisa diwakilkan sama sekali. Haji bisa. Jenengan duwe wong tua, wonge wis tua nemen. Umure wis 90. Kon maning haji, boro-boro haji Jakarta be ora njog ndean. Kon mangkat haji sampai ke naik pesawat nguatir. Jadi tidak bakalan kuat. Akhirnya ada anaknya yang punya duit, punya modal. Wis kaya kebe ya Pak ya. Bapak kayaknya kon haji ora bakal bisa. Wis bapak haji badal baik. Haji badal kadang-kadang sudah meninggal. Wis mati dihajikna taning anake. Tidak ada masalah. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Tapi kalau sholat tidak bisa. Sholat dalam keadaan apapun, kita tidak bisa boleh meninggalkan. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW secara langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kuwi wis diwajib nasping 50 Kanjeng Nabi sama Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau irji ila rabbika wa as'alahu at-takhfifa. Kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada Allah, was'alahu at-takhfif, minta kepada Allah untuk diringankan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Allah Musa mengatakan fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Sesungguhnya umat yang jenengan orang bakal kuasa dalika ing mengkono-mengkono 50 salat. Fa inni qad balautu bi bani Israil wa khabartuhum. Orang bakal kuat. Wong umat aku bani Israil be orang bakal kuat apa meneh umat sampean. Umat Kanjeng Nabi kuwe kita orang nang awake be posture dewek cilik ya. Nabi Allah Hud 15 meter. Dawane 15. Coba jenengan muga-muga kok bisa ziarah maning zaman kabeh Allahumma. Oh, tua-tua bukan duit-duit pengen ziarah mana. Itu kalau ziarah teng sirai Nabi Allah Hud. lagi teng wiridan kula tanglet wong kula nembe pertama sing hadroman ing hadromot kisikile ndi sugeno kono ndi kula nang kana dadi kaya kaya ha pintune pondoke kula niku pintu kamar arek tiang-tiang asri niku pintune teng riku hampir 15 meter salasu dhira 30 dhira satu dhira itu 50 cm 50 cm berarti kalau 30 berarti hampir mendekati 15 meter. Mulanya aja heran nang Suria itu ada istilahnya umah gunung tapi ana lawang-lawange cilik-cilik. Memang gudung benemen dibanding nak karo kita orang ya kita orang umat sing ya ya wis umat-umat akhir tapi umatul marhumah. Umat sing paling akhir umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi betul-betul yang dicintai dan keinginannya oleh semua nabi. Semua nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nanti ada cerita bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa bertanya kepada malaikat, "Manhum? Siapa mereka?" Wonge cilik-cilik, ibadah secuil tapi gonjorane langka-langka. Jadi malaikat, "Hum ummatu Ahmad." Kayak umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa tatkala mendengar itu langsung mengatakan, "Allahumma ij'alni min ummati Ahmad." Ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jadikan saya umat Nabi Allah Muhammad alaihis radhiyallahu masyaallah ya. Nabi Muhammad, Nabi Allah Musa pengin jadi umatnya Kanjeng Nabi. Begitu juga Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa pengin jadi umat Nabi Muhammad tapi dikabul sama Allah. Kenapa dikabul Habib? Beliau kan seorang nabi. Kenapa beliau dikatakan digobul doanya, diterima doanya oleh Allah dan dibuktikan oleh Allah, yakni tatkala nuzulu Nabi Allah Isa alaihis, suatu saat Nabi Allah Isa akan turun berbareng dengan Imam Mahdi. Itu menunjukkan bahwa permintaan daripada Nabi Allah Musa Isa untuk dijadikan umat nabi dibuktikan oleh Allah Subhanahu, beliau akan lahir muncul ke alam dunia tidak menjadi nabi tapi menjadi umat Nabi Muhammad. Orang kafir nyebutnya Yesus. Yesus Kristus. Yesus ya. Menyebutnya Yesus Tuhan anak. Jadi ada Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu. Tuhan ibu Nabi Allah apa Sayyidatina Maryam. Hati-hati ya, ada rumah sakit Siti Maryam. Tapi gambarnya apa? Gambarnya Bunda Maria. Hebat ya. Saiki anak-anak kula wingi lagi sing Jakarta, sing saking Jawa Timur, kula ningali rumah sakit Siti Maryam. Tapi gambare Ibunda Mari, Bunda Maria. Apalagi kalau kita melewati daerah Weleri, Pagruyung, situ ada Gua Maria. Kuwi nang kono dipercaya sampai patunge nangis. Nangisnya metu getih. Wallahu a'lam bishawab. Sing penting muga-muga oleh hidayah kabeh Allahumma. Amin ya rabbal. Jadi Nabi Allah Musa, ada yang mengatakan Nabi Allah Isa yang dijelmakan adalah orang pengikut Nabi Isa sendiri berkorban demi Nabi Allah Isa. Ada yang mengatakan orang yang pertama ngejar Nabi Allah Isa. Orang kafir yang pertama ngejar di wajahnya disamakan dengan Nabi Allah Isa. Nah, Nabi Allah Isa minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Dibuktikan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad nanti tatkala mendekati yaumil kiamah. Nabi Allah Musa berdoa minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita enggak minta, dikasih sama Allah. Alhamdulillah orang jaluk dimain. Mulane kula mawon ya pangapunten nggih. Kadang-kadang apa sih bedanya Habib? Kalau orang jaluk jadi Habib, lahir dilala jadi Habib. Kok anak wong ngaku-ngaku Habib, termasuk orang tersebut orang yang durhaka kepada orang tuanya. Si bisa Habib, wong bapane kiai, bapane wong biasa. Wah dewek ngaku Habib, berarti bapane Habib, padahal bapanya bukan Habib. Berarti dia tidak mengakui bapane kiai. Bapane aku tuh bapane aku Habib, padahal bapane kiai. Bapaknya wong biasa, berarti durhaka karo wong tua. Na'udzubillah min. Sekarang lagi bermunculan Bu Priben. Enak apa tadi Habib? Tanggung jawab ya. Kata Nabi, kata Al-Imam Ali Sahibul Rad, Sahibul Maulid Simtud Durar. orang jelek, artinya orang yang orang ahli ibadah apabila dari zuriat Rasul itu akan lebih bisa merasakan. Tapi sebaliknya, sejelek-jelek orang adalah zuriat Rasul yang tidak mengikuti datuknya Nabi Muhammad SAW. Termasuk jelek mereka. Kenapa? Kok tidak mengikuti datuknya Nabi Muhammad SAW? Itu kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Faid. Saya punya rekaman kasetnya yang dikhususkan untuk kaum Bani Alawiyin. Faraja'tu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahadha anni khamsan faraja'tu ila Musa faqaraja'tu ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'tu mengembali sapa ingsun ila rabbi, kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya rabbi khaffif ala ummati, tolong Gusti dikurangi maning aja seket seketa yang berat. Fahatta anni khamsan, dikurangi lima seket ping lima pira seket kurangi lima pinten 45. Farajatu ila Musa fakultu khatti hatta anni khamsan faqala inna ummataka la yutikuna dhalik farji ila rabbik fas'alu takfif. Mani Nabi Musa, ya Nabi Musa, wis dikurangi 5. Balik maning. Ora bakal kuat umat kon. Umat jenengan ora bakal kuat kanjeng Nabi. Fa as'alu takhfif. Qala falam azal arji'u baina Rabbi azza wa jalla wa baina Musa. Bolak-balik Nabi Muhammad. Maning Gusti Allah, balik maning. Tapi maaf ya, ini hati-hati nih. Saya sering mengatakan jangan, ini berbicara akidah ini. Berbicara akidah. Artinya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpulang terus dari Nabi Musa kembali ke Allah, jangan punya pandangan sama sekali, apalagi pemikiran, apalagi akidah, apalagi keyakinan, oh berarti Gusti kanjeng Nabi Gusti Allah nang dhuwur, mudun maning, bolak-balik. Boten katus mengaten. Kalau sudah punya pemikiran Allah nang dhuwur, mujassimah, naudzubillah min, kita masuk ke kafir, murtad, karena apa? Meyakini Gusti Allah nang dhuwur. Hatta qala ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah likulli salatin ashrun wa dhalika khamsuna salah wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu ashran wa man hamma bisayyiatin falam ya'malha lam tuktab syai'an wa fi riwayah kutibat hasanatan fa in amilaha kutibat sayyiatan wahidatan qalat fanazaltu hatta intahaitu ila Musa alaihi salam fa akhbartuhu faqala irji ila rabbik fas'alahu takhfif faqala rasul sallallahu alaihi wasallam faqultu qad raja'tu ila rabbi istahyaitu minhu wis lima malaikat isi Nabi Musa isi ngongkon balik mana ora bakal kuat nyata napa mboten wis lima dikon balik ke mana kembali lagi disuruh kembali lagi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad raja'tu ila rabbi. Saya sudah bolak-balik maning Gusti Allah. Istahtaitu minhu. Aku izin. Ya sampean misalkan jaluk maning kan ya. Maning-maning di main duit, marani maning. Main duit marani. Itu basyariah. Sifat tapi apa? Di dalam itu ada bagaimana Nabi Muhammad SAW melas kali kulolan panjenengan. Kanjeng Nabi sangin melase bolak-balik. Suara apa-apa demi umat Rasulullah SAW. Tapi di situ dikatakan, innahunna khamsun salawat kulla yaumin likulli asolatin ashrun, setiap satu salat yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau 2 20, kalau 3 30, kalau 4 40, kalau 5 50 sama. Sampai di sini mengatakan waman hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in amilaha kutibat lahu ashrah waman hamma bisayyatin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Ning ana wong niat, ada ham, ada keinginan. Pan ngaji. Kowe ning wong pan ngaji langsung ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Nalikane piyambakipun famin hamba hasan falam ya'mal kutibat lahu hasanah. Misalkan dia melakukan akan ditulis sebagai 10 kali lipat. Ning ora dimen satu. Wis pan mangkat, seniat kowe, pan mangkat udan bret ora cidak. tetap oli, alhamdulillah. Tapi aja, ya wis ning kayu keli ora apa-apa wis. Oli-oli lima mbuh apa. Dadi ora samangkat ya mboten. Tapi ning ana wong, waman hama bisayyatin falam ya'mal halam tuktab syai'an. Ana wong niat pan maksiat. Kirame ge ana konser. Nah, ana kon. Ge nang Slawi ge ana konser pan makata. Udan, bro. Biasanya tambah semangat. Mumpung udan tambah mang. Ngora udan be disemprot pada senengan. Jadi, kalau orang mangkat, dia sudah tidak ada niat untuk berangkat. Wis niat pan mangkat, ora ditulis apa-apa tani Gusti. Allah, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Musa irja ila rabbik. Terus balik maning. Ora bakal cukup umatnya sampai limang waktu be ora kuat. Limang waktu be ora. Ora kuat, ya Allah. Muga-muga kula lan panjenengan sing kuat kabeh, Allahumma. Ya Allah. Aja sampai ya. Aja sampai kula lan panjenengan orang-orang yang tidak melakukan sholat. Kita tidak melakukan sholat. Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat. Nama kita akan ditaruh di pintu neraka jahanam. Satu kali. Pindo, tulis loro. Telu, tutup. Pintunya rapat namanya kula lan panjenengan. Na'udzubillah, amin. Insyaallah ning ngajitah tetaplah. Masa ngaji orang sembahyang ya kayong ya minal dablekin. Sebab orang wonten ada kakaknya curhat sama saya. Beb, adine kula teng jenengan aktif nemen, Beb. Tapi sembahyangnya angel nemen. Kan kula bingung ya. Niki pripin bocah. Wis ngajine sregep tapi sembahyangnya ora sregep. Naudzubillah min. Dale mulane ngaji barokahe wong ngaji. Keselamatannya apa kemanfaat kulolan panjenengan ngaji, insya Allah kulolan panjenengan tambah perak maring Gusti Allah, ya Allah, insya Allah ya, insya Allah kalau tidak ada uzur ya, kalau tidak ada uzur dan semoga saya tidak janji, rencananya itu akan ada tamu dari Hadramaut. Barangkali bisa saya tahan sampai malam Rabu besok. Syekh Munir dari Tarim. Beliau akan hadir untuk membawa misi dari Habib Umar, yakni Majelis Muasalah. Malah beliau nanti rencananya akan membuat satu perkumpulan, satu syabab pemuda-pemuda Majelis Muasalah yang akan hubungan dengan Majelis Muasalat Pusat yang dibentuk oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Acaranya mungkin Selasa sampai sore. Nah, saya pengin beliau malamnya bisa hadir malam Rebuan endah kula lan panjenengan oli barokah. Melihat wujuh ahli Tarim, wajah-wajah daripada orang yang ahli Tarim. Ya Tarim wa ahlaha ya. Atatkum ahlil Yaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum ariqa afidatan wa alyanu quluban. Kata Nabi Muhammad, datang kalian orang ahli Yaman. Beliau-beliau, kata Rasulullah, mereka yang hatinya lembut. Hatinya lembut. Juga al-hikmatu yamani, ilmu yang manfaat, al-hikmatu yamani, al-hikmatu yamani wal ilmu sallallahu Muhammad. Jadi wal hikmatu yamaniyah. Al-ilmu yamani wal hikmati artinya gini. Akan muncul ilmu yang bermanfaat dari negeri-negeri Yaman. Makanya Romo Ki Abdurrahman Wahid Gus Dur beliau membela mati-matian waktu Majelis Ulama Indonesia zaman itu mengatakan bahwa tidak ada keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Kata beliau, ini satu anugerah yang sangat besar yang tidak dirasakan oleh negara-negara lain, yakni datangnya para dzurriyatir rasul auliyatut tis'ah ke tanah Indonesia. Malah bahasane aja padakna watu koral, watu laut, watu kali karo mutiara. Itu pembelaan daripada Romo Ki Abdurrahman Wahid zaman dulu ya. Jadi alhamdulillah juga Sayyidul Habib Umar datang ke tempat ini ya, membawa misi juga dakwah sampai ya dakwahnya dengan lutuf ya. dengan hati, dengan hati, bukan dengan apa model apa keras, enggak ada. Makanya dulu saya diisukan Habib Soleh mau masuk ormas ini, ormas itu, enggak ada. Saya mengikuti ajaran Sayyidul Habib Umar, Syekhina wa Murabbi Ruhina Mbah Maimun Zubair, dan semoga pengajian ini tetap dengan adem, ayem, tentrem. Ning adem pripun? Jenengan balik ora usah ngebut-ngebutan. Umpar ngaji ngebut-ngebutan. Wong kampung pada geger. Santai. Di sini juga pengajian ini semoga saya sering beliau mengatakan Habib Umar jangan suka menyebutkan satu golongan tertentu. Kita semuanya kalau kita ribut dengan urusan organisasi, urusan partai, urusan ini, urusan tarekat, urusan ini, terus kapan kita sibuk menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ribat Nurul Hidayah minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu menyibukkan untuk mendapatkan hati di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu deh. Kita pengin ada di hati Nabi Muhammad. Kita baca maulid, kita mengangkat tangan, kita nangis, kita minta kepada Allah. Semoga ada kita dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kalau sudah Allah sudah apa namanya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajat kita gampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, tapi saya enggak janji. Barangkali rebut ternyata enggak bisa saya tahan sebab paginya beliau ada acara di Solo. Hari Rabu sama hari Kamis. Saya ditelepon dari Jakarta. Habib insyaallah hari Selasa pagi beliau datang sampai sore mungkin. Malamnya pengin saya tahan biar bisa memberi keberkahan kepada kita semua. Syekh Munir dari Tarim, seorang ulama yang laisa min dzurriyatur rasul tapi termasuk orang yang sangat cinta dengan dzurriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhibbin, betul-betul cinta dengan dzurriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ya, saya enggak janji, tapi kalau memang iya nanti ada kebutuhan apa ada kepastian malamnya beliau bisa hadir, mungkin saya sebarkan pengumuman biar lebih untuk semaraknya semuanya kita berangkat hadir untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu orang Tarim. Sebab jangankan dengan orangnya, dengan anjingnya saja kita harus punya sopan santun. Ta'adab, ta'adab, walau ma'akal bitarim, kata Imamul Haddad. Sopan santunlah walaupun dengan anjing kota Tarim. Karo asunebe kudu anak sopan santun. Mulanya nangkana gue, ini anak asu orawani mentung. Paling kur, paling kur kayak gitu, tok. Mentungnya paling kur. Orang wanita di dek mboten wonten karena apa? Wedi ngormati. Cuma wong aran asu ya kadang-kadang kan panyokot ya. Ya ora kena disamplong. Mulane ada tiang ngendika atau teng menapa teng kula sering ngomong kali santri. Pokoke nang beduk khusus wisalawi lae pondok niki, dong anak ula aja dipateni. Digusah baik. Aja sampai di bruk. Barangkali ya kadang-kadang anak ya sing kaya kue ya. Nyobainnya kaya jadi ula ya. Sebab kalau pernah kalau niku lagi bangun nang wingking. Bangun nang wingking niku setiap esok anak ula. Gede ini sementen. Gede ula ini gede. Setiap esok konten nang kono bae sampai tukang ngomong. Bib kowe nang isor kowe setiap esok anak ula bib. Kayane pengen ketemu sampean dean. Tapi aja ditulis nang Facebook, mau ditulis nang Facebook. Imran jangan ditulis, Imran ntar ditulis. Hari ini sir ya khusus ya. Jadi saya datang pagi-pagi jam 7:30 saya ke belakang. Dia anak penemuan anak. Bener, wonten gede ini orang mufakat. Alah, dan gede ini gede ya. Tolong deleng nak. Kayaknya pada ben deleng nak. Dan pengen kenal dia. Oh kaya sing duwe kaya wongnya. Dan kaya kaya dan. Ya wong kula dudu Nabi Sulaiman ya Nabi Sulaiman tak ngerti bahasane binatang. Oh. Cuma kula ningali dewek ningali kula pada bendeleng-delengna. Tak wis ndelok telat sampai saiki alhamdulillah ora metu maning. Ya wis ketemu sih. Wis ketemu sing duwe. Jadi kadang-kadang ada ya namanya Allah ya. Kecuali zaman Nabi Gemian sama Allah Musa, kalau ada orang yang durhaka langsung dijelma jadi anjing, jelma jadi babi, langsung sama Allah. Makanya ada satu riwayat anak muda yang selalu memandikan orang tuanya. Padahal uang tuanya bentuknya babi. Karena memang dulu sekali melakukan satu kesalahan langsung diazab tanding Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bekti karo uang tua, walaupun uang tuanya bentuk babi sekalipun kelolaan panjenengan tetap kudu ngoroti wong, apalagi si bentuk menung sak. Cuma wong arane manusia, manusia itu punya nafsu. Orang kula ora sampean, kadang-kadang dong lagi mukanya kula sering ngomong, ning birul walidin dengan orang tua, wong tua isi sehat, kula anggap biasa. Biasalah. Mecingi wong tua biasa, ngambung tangane wong tua, bahasa kromo karo wong tua biasa. Tapi bagaimana tatkala orang tua kita sudah tertidur hanya di atas kasur? Nah ini cobaan seorang anak yang muga-muga dimain kesabaran. Dong akan muga-muga kula dimain kesabaran dan sampean kabeh muga-muga dimain sabar taning Allah Subhanahu wa taala, dan pasti orang yang berbakti dengan orang tua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haditsu syarik wallahu a'lam bissawab. Ini masih banyak sekali ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diterangkan di sini, ada terangkan bagaimana kok kanjeng Nabi ngiket buruk seperti yang dilakukan para anbiya. Ini menunjukkan bahwa yang naik buruk bukan cuma Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain pun sama-sama naik buruk. Wah pada bayi ngikete nang kono. Cara wong seki parkir motor, parkir motornya nang kana kaya dene wong liya, berarti kan wong liya enggak parkir motor kan? Kanjeng Nabi ngiket buruk seperti yang dilakukan oleh para anbiya, berarti para anbiya itu pun bil khalaqa allati tartubu bil anbiya isyaratan ila anna ruqubal buraq lil isra ghairu mukhtas bin bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiknya buraq tidak khusus buat Rasulullah tapi juga para anbiya wal mursalin. Mugi-mugi manfaat. Insyaallah kalau ndak hujan pengajian seperti biasa ya, tetap di luar. Cuma wong udan ya wis ora apa-apa, panas-panas secuil. Moga-moga manfaat kabeh ya. Khususnya kepada ibu-ibu, mbak-mbak, saya minta maaf mungkin tempatnya terlalu sempit ya. Juga yang hadir mungkin sebagian ada yang pinggir-pinggir. Wis ora apa-apa, pada baik. Tetap dalam satu tempat satu, dalam kumpulan satu. Dan insya Allah, Allah bersaksi kepada para malaikat yang hadir semuanya doanya, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah Fatihah buat putra daripada Habibana Mahdi, Al-Habib Hussein bin Mahdi Al-Hayyid. Yang sedang sakit semoga disembuhkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga barangkali keluarga kita ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan ya masyaallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان